Makanya orang NU biasa, imamnya tetap pujian, yang sholat adalah tetap sholat. Ibarat orang sudah masuk bis, ya sudah mau baca koran, mau apa terserah di situ. Tapi tugas kondektur tetap, masuk. Nah itu pujian makanya. Nggak usah ribet, kalau nggak datang, kiainya marah. Tapi mau marah kan nggak enak, capek juga. Akhirnya tombok, hati, capek ya nambah niat ini dewe kalau di sana. Udah gitu nggak datang sampai 5 kali marah ini kiainya, diurugi anjang datang masuk. Nah ini caranya nahdlatul ulama, terus sholat usul lima Allah akbar, ada yang Allah akbar gitu. Tapi kiai biasanya Allah akbar cuman gitu, karena apa? Karena makmumnya ini belum makmum profesional, makmum latihan. Allah akbar. Nah itu kalau nanti imamnya Allahu Akbar, wah imamku nyetop apa ya Allahu Akbar, jangan dong, ini belum profesional makmumnya. Nah kalau makmum profesional itu kan sahabat, Allahu Akbar, panah kakinya gak kerasa. Sayyidina Ali gak kerasa, Sayyidina Umar ditikam waktu sholat gak kerasa. Wong ini makmum, imam profesi. Oh, nah kalau di sini kan makmum latihan. Allahu akbar.